Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَشِرَ الْحَادِرِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan atau menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan jalan kita menuju surganya. Kedua, kita ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, kepada Bapak Mustafa dan juga ibu dan keluarga. Semoga apa yang telah dilakukan oleh beliau ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang mulia yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Kita lanjutkan kajian kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah, Manhaj golongan-golongan yang selamat, atau maaf, jalan golongan yang selamat, yang dikarang oleh Syekh Jamil Zainu rahimahullah rahmatan wasiatan. Beliau sudah wafat ya, kita doakan, karena kita mengkaji kitabnya maka kita tunaikan haknya untuk kita doakan rahimahullah rahmatan wasiatan. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kita telah sampai pada pembahasan ihdaru at-tawahid, hati-hatilah, hindarilah at-tawahid, para taghut. Siapa taghut itu? Taghut adalah kullu ma ubida min dunillah, setiap apa saja atau siapa saja yang disembah selain Allah. Ya, yang disembah selain Allah. Berarti seorang yang mengkultuskan seorang sakti, yang dianggap sakti, berarti orang yang dianggap sakti tadi adalah taghut. Seorang percaya bahwa keris memiliki kekuatan supranatural, bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak madarat, berarti keris tersebut adalah taghut. Seorang yang percaya bahwa Nyi Loro Kidul bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mara bahaya selain Allah, Berarti ya, Nyi Loro Kidul adalah tohut. Ini saya kasih contoh yang aplikasi, yang aplikatif. Seorang datang ke dukun, kemudian bertanya tentang suatu hal, diberi solusi, disuruh mengamalkan ritual-ritual tertentu, dan dia percaya, membenarkannya, berarti dukun tersebut adalah tauhid. Seorang datang ke tempat yang dikeramatkan, di sana ada juru kuncinya, terus ada syarat-syaratnya, kalau mau masuk situ, terus dipercaya, dan melakukan syarat-syarat tersebut, berarti orang tersebut adalah tauhid. Jadi luhat, luas tauhid itu. Tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah wa radhiya bil ibadah, dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Berarti Nabi Isa bukan tauhid, karena Nabi Isa tidak ridha dengan penyembahan tersebut. Betul apa tidak? Nabi Isa tidak mau disembah. Nabi Isa tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, sembahlah aku. Bahkan dalam Injil pun tidak ada kalimat seperti itu. Tidak ada dalam Injil kalimat yang mengatakan sungguhnya aku adalah anak Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak ada. Kalau di Al-Quran kan jelas, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Berarti menyuruh seseorang menyembah itu harus dengan nas yang qat'i, nas yang jelas. Allah berbicara dalam Al-Quran, aku adalah ilah sesembahan. Fa'budni, sembahlah aku. Nah, di dalam Injil tidak ada kalimat Yesus berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kemudian disembah oleh orang Kristen. Padahal penyembahan itu kan gak boleh dengan lafad-lafad yang gak jelas. Paham maksud saya, Bapak Ibu? Penyembahan kan sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang agung. Gak mungkin, ya, Tuhan menitahkan kepada hambanya untuk menyembah dirinya dengan lafad-lafad yang gak jelas, gak mungkin. Bisa dipaham maksud saya? Bahkan dalam Injil sekalipun, bukan Injil yang dulu loh ya, Injil yang sekarang, tidak ada kalimat yang mengatakan, aku adalah Tuhan. Yesus berkata, aku adalah Tuhan, atau aku adalah anak Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada kalimat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah bukan penyembahan yang benar. Ya, segala bentuk penyembahan di muka bumi ini harus diasah dengan surat Al-Ikhlas. Siapapun itu dipertuhankan, asahnya, tolak ukurnya adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allahus samad. Allah terempat bergantung semua makhluk. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bentuk penyembahan, konsep-konsep penyembahan harus diasah dengan qul huwallahu ini. Ya, contoh orang Hindu menyembah sapi. Betul? Mereka menyembah. Pertama, sapi itu satu apa enggak? Jelas enggak satu. Banyak kan? Betul? Berarti asahan pertama sudah gagal jadi Tuhan. Asahan kedua, Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. Sapi tempat bergantung apa tidak? Tidak. Bahkan dia bergantung kepada pemiliknya untuk dikasih rumput. Berarti dia bukan Tuhan. Lam yalid, dia tidak beranak. Sapi beranak apa enggak? Beranak. Lam yulad, tidak diperanakkan. Sapi diperanakkan apa tidak? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Tuhan. Ada yang setara dengan sapi? Banyak, ada banteng, ada yang setara dengan. Pokoknya ada semua jenis peribadatan, tolak ukurnya adalah Al-Ikhlas. Yesus, ya, tunggal. Jelas enggak tunggal, karena mereka meyakini ada tiga unsur, betul? Betul apa tidak? Berarti bukan Tuhan. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Sedangkan di dalam Injil sendiri, Pak. Saya tidak menyarankan antum untuk buka-buka Injil, ya. Tetapi di dalam Injil sendiri dikatakan ketika Yesus disalib, Karena dalam keyakinan iman Nasrani, Yesus itu disalib. Ketika Yesus disalib, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata, Eli, Eli, lima sabachthani. Itu bahasa Ibrani itu. Eli, Eli, lima sabachthani. Kalau di bahasa Arab kan, Ilahi, Ilahi, lima tarokhthani. Kalau di bahasa Indonesia kan, wahai Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dalam bahasa terjemahan Injil sekarang, diterjemahkan, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Saya mau tanya, ini ada dua unsur yang berbeda apa tidak? Ada unsur yang meminta dan ada unsur yang diminta. Bisa dipahami maksudnya? Bisa dipahami? Berarti itu menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi di Injil itu, Injil yang sekarang loh, saya gak mengatakan Injil yang asli. Injil yang sekarang banyak yang menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kemudian, kalau Al-Quran itu kan firman Allah. Hul, katakanlah wahai Muhammad. Allahu ahad, kul wallahu ahad. Berarti yang ngomong ini siapa? Allah. Bisa dipahami? Bandingkan dengan lafadznya Injil. Perhatikan. Di dalam Injil dikatakan, dan ketika Yesus disalib, maka Yesus berkata, Eli, Eli, lima sabachthani. Pertanyaan saya, yang ngomong ini siapa? Paham maksud saya enggak? Kalau di Al-Quran kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ngomong siapa ini? Wahai orang-orang yang beriman. Jelas bukan Nabi Muhammad. Mana dalilnya bahwa ini bukan Nabi Muhammad? Lafadznya jekul, katakanlah Muhammad. Berarti kan ada yang memerintahkan Nabi. Betul apa enggak? Kalimat langsung. Setuju? Nah, bandingkan dengan lafadznya Injil. Dan ketika Isa disalib, Isa berkata apa? Yesus berkata, Eli, Eli, lima sabachthani. Wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Terus si ngomongin siapa? Kok menceritakan Injil disalib? Si ngomongin siapa? Tuhan? Mungkin Tuhan? Gak mungkin. Diwahyukan ke siapa? Yesus saja di... Bisa dipahami? Berarti Injil itu bukan kalam kulam Allah. Bahkan bukan kalamnya Isa. Tapi kalam orang yang meriwayatkan. Bisa dipahami? Kita kembali ke Tauhud. Jadi Nabi Isa bukan Tauhud. Kenapa? Karena syarat Tauhud tadi orang yang disembah atau siapa saja yang disembah dan dia ridho atas penyembahan itu. Nabi Isa gak ridho, berarti bukan Tauhud. Kalau Fir'aun Tauhud apa tidak? Tauhud. Fir'aun mengatakan dalam surat An-Nazi'ah, ya, dicari ayat berapa itu? Fir'aun mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Berarti ridho enggak dengan penyembahan itu? Ridho. Termasuk raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim. Mengaku bahwa dirinya Tuhan. Adapun Nabi Isa, dia bukan Tauhud. Min ma'budin au madbu'in au muta'in fi ghairi ta'atillah. Jadi Tauhud adalah setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho atas penyembahan tersebut, baik orang yang disembah atau orang yang diikuti atau orang yang ditaati. Ya bos sampean itu pun bisa jadi Tauhud. Kalau sampean sampai enggak sholat gara-gara takut sama bos sampean. Untuk ketaatan yang apa? Yang melanggar aturan Allah. Sampean punya bos nih. Ya waktu sholat enggak boleh sholat. Dan sampean ridho. Hati-hati. Termasuk sebentar lagi nih waktu Natalan ini. Ya disuruh pakai atribut Natalan. Muslim harus berani. Tidak boleh kita seperti akidah. Ustaz, tapi kalau saya tidak pakai itu, saya tidak bisa makan, Ustaz. Karena saya kerja, Ustaz. Kita akan tanyakan kepada beliau yang berkata, ketika Anda ada di perut ibu Anda, siapa yang ngasih makan? Siapa? Allah. Kalau Anda belum bisa apa-apa saja, di perut ibu Anda sudah dikasih rezeki sama Allah. Apalagi Anda sekarang hidup, punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan untuk bekerja. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Mas-mas yang belum nikah nih, lihat cewek cantik gitu ya, segera tundukkan pandangan. Dan yakinlah dengan hadis Nabi tadi, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Jadi kalau pengen punya istri yang baik, sekarang dijaga mata itu. Mas-mas yang belum nikah itu loh. Ada yang belum nikah? Atau misalnya bapak-bapak yang ingin nikah lagi. Ya, kalau lihat ibu-ibu ummahat cantik, tundukkan pandangan. Berdoa dalam hati, ya Allah semoga diganti yang lebih baik. Datanglah istri yang kedua, insya Allah. Ibu-ibu marah ini ya. Ya jadi gitu ya. Walaqad arsalallahu ar-rusula liya'muru aqwamahum biibadatillah wajtinabittaghut, dan Allah telah mengutus para rasul. Untuk apa sih misinya nabi itu? Satu tok misinya itu. Yaitu surat An-Nahl ayat 36. Fungsi turunnya nabi itu cuma satu ini. Yang paling asasi maksud saya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut, kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah sungguh-sungguh aku utus ya pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk nyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Nyembah Allah saja dan menjauhi apa? Taghut. Makanya ada dua ya. Satu, nyembah Allah. Dua, meninggalkan tauhid. Itu misinya para nabi. Surat An-Nahl ayat 36 ini juga menunjukkan kepada kita bahwa nabi itu bukan cuma 25. Banyak. Rasul itu tidak 25, tapi banyak. Karena ayatnya berbunyi, walaqad ba'atsna fi kulli ummah, dan telah kami utus pada setiap umat. Apa? Rasulan. Pada tiap-tiap umat itu sudah Allah utus seorang nabi. Kemanapun umat itu dikasih nabi sama Allah. Wa rasulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rasulan lam naqsushum alaik. Cuma ada rasul yang sudah diceritakan, ada rasul yang tidak diceritakan. Rasul banyak. Nah di sini Pak, ditulis ya, enggak tahu ini ada enggak di sini. Syarat la ilaha illallah itu ada rukun la ilaha illallah itu ada berapa, Bu? Bapak. Kita kan bersyahadat nih kan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu mempunyai rukun, Bapak Ibu. Yang kita harus paham, kalau rukunnya hilang satu, enggak bisa berdiri la ilaha illallah ini. Siapa yang bisa? Dalam? Dua. Iya. Ibu-ibu ada yang bisa? Loh Bu, ini kan yang paling pertama ngaji tauhid Bu, sebelum yang lain-lain. Ditulis. Yang belum tahu ditulis. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun artinya apa Bapak Ibu? Duh, diulangi lagi. Rukun bukan syarat. Bedanya apa sih rukun sama syarat itu? Tolong diingat lagi nih ya. Saya ulangi untuk ke-10 kali barangkali di tempat ini. Rukun bukan sholat. Rukun bukan syarat. Syarat itu di luar ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah. Sama-sama wajibnya loh ya. Jangan dikira syarat gak wajib. Rukun wajib, syarat juga wajib. Tapi beda. Jangan dikatakan rukun itu syarat. Syarat itu di luar. Paham? Rukun di dalam. Syarat sholat apa? Bersuci, menutup aurat. Betul enggak? Betul Bu? Ya. Pak? Tapi kalau rukun sholat, takbiratul ihram, al-fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Kan gitu kan? Sudah tahu perbedaannya syarat sama rukun? Sama. Syarat di luar, kalau rukun di dalam. Nah, rukun itu Pak, bahasa Arab. Bahasa misalnya apa? Kan sering saya sampaikan nih. Rukun itu artinya pilar, cagak bahasa Jawanya. Penopang. Rukun Islam ada 5. Berarti tiang penyangga Islam ada 5. Nah, la ilaha illallah juga punya ibarat bangunan nih ya. Ibarat bangunan, la ilaha illallah itu ada 2 tiang penyangga, pilar utama ada 2. Yang pertama ditulis al-isbat. Mohon maaf, jangan ditulis dulu. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, nafi-nafi, menafikan. Menafikan, meniadakan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bisa dipahami makna menafikan? Belum paham Bapak Ibu? Belum sama ngomong, enggak apa-apa. Oke, berarti sama tulis saja, rukun yang pertama adalah an-nafyu, artinya meniadakan atau menafikan. Rukun yang kedua, al-isbat, menetapkan. Astagfirullahaladzim. Sudah enggak apa-apa Bu? Kok kayak ada yang jatuh tadi itu? Sudah ya, saya teruskan. Oke. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun peniadaan. La ilaha. Tiada yang berhak disembah. Tidak ada. Ditiadakan semuanya di muka bumi ini. Makanya la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama apa tadi? Penafian, peniadaan. Diambil dari lafaz la ilaha. Tiada yang berhak disembah. Ditiadakan semuanya. Tidak ada sama sekali. Baru rukun yang kedua, penetapan. Illallah. Hanya Allah saja. Orang kalau punya rukun yang kedua saja, dia belum masuk Islam. Nyembah Allah saja, itu belum tentu dia berislam. Karena dia belum apa? Meniadakan. Saya mau tanya nih ya. Orang kafir Quraisy itu percaya enggak dengan adanya Allah? Percaya enggak kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi? Percaya. Orang kafir Quraisy itu. Tapi apakah menjadikan dia masuk Islam? Tidak. Kenapa? Dia cuma satu rukun toh. Nyembah Allah, ngakui Allah ada. Bisa dipahami? Tapi mereka enggak punya rukun yang pertama. Apa itu? Meniadakan. Masih nyembah patung, masih nyembah klenek, nyembah dukun, masih ada. Maka kalau orang itu mau tauhidnya benar, harus punya dua rukun. Pertama, tidak ada yang berhak disembah. Tiada tempat bergantung. Terus ditetapkan, illallah, hanya Allah saja. Lah, rukun ini dalilnya banyak. Di antara ya ini surat ini, An-Nahl ayat 36 ini. Betul? Ya, tidak ada. Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk apa? Anibudullah, nyembah Allah saja, wajnitanibut tohud, dan meninggalkan seluruh tohud-tohud. Berarti rukun yang pertama yang mana? Wajnitanibut tohud, hindarilah semua tohud-tohud sesembahan, kan gitu kan? Rukun yang kedua apa? Ubudullah, sembahlah Allah saja. Berarti tafsir dari dua rukun tadi itu ditafsiri dengan surat An-Nahl ayat berapa? 36. Dan banyak, nanti akan ketemu lagi dengan ayat-ayat yang lain yang menafsiri dua rukun tadi. Jadi saya tanya lagi, rukun la ilaha illallah ada berapa? Dua. Yang pertama peniadaan, meniadakan semua bentuk peribadatan. Terus yang nomor dua, illallah, penetapan, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wattawahitu kathirah, dan tohud-tohud itu banyak. Waru'usuhum khamsah, dan kepala-kepala mereka ada lima. Yang pertama, asyaiton adda'i ila ibadati ghairillah. Syaitan yang mengajak manusia untuk beribadah, menyembah kepada selain Allah. Waddalil qawluhu, dalilnya adalah surat Yasin ayat 60, sampai yang sudah hafal ya karena dulu sering yasinan. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu asyaiton innahu lakum aduum mubin. Ya, jadi tauhid yang pertama adalah setan yang ngajak manusia nyembah selain Allah. Ya, seorang ya mengaku bisa menggandakan uang, terus punya prajurit-prajurit banyak. Punya wakil-wakil ngajak orang untuk percaya nih. Nah ini termasuk tauhid. Mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Alam ahad ilaikum, bukankah aku sudah mengambil perjanjian dengan kalian wahai anak Adam, jangan kalian nyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. kalau kita sepakat bahwa setan adalah musuh, maka kita harus tahu senjatanya setan. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, kita sepakat setan itu musuh? Iya, karena dalam surat Yasin ayat 60 dikatakan innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Karena setan itu musuh, berarti kita harus tahu senjatanya musuh. Kalau kita enggak tahu senjatanya musuh, ya berarti selama ini kita ini belum menganggap setan sebagai musuh. Senjatanya setan ada berapa, Bapak Ibu? Saya ulangi ya, Bapak dan Ibu setuju kalau setan itu musuh? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bapak Ibu tahu enggak apa senjatanya setan itu? Loh, berarti teman dong, bukan? Kok enggak bisa jawab? Ini selama ini jadi teman. Kalau kita enggak tahu senjatanya setan, ya kena tembak terus sama setan. Betul enggak? Seorang panglima perang, Ibu, misalnya perang dunia 2 itu ya, perhatikan. Pasukannya tentara Amerika sama tentara blok lawannya sebelum perang sudah tahu kalkulasinya tuh. Tahu musuh saya itu punya senjata yang seperti ini, jangkauannya seperti ini. Betul apa tidak? Seorang panglima yang bijak sebelum berperang dengan pasukan musuh sudah tahu kekuatannya musuh. Setuju? Nah, sekarang saya tanya panjenengan, apa senjata setan itu? Ada berapa? Banyak apa enggak senjata setan itu? Sedikit. Cuma ada 2 kok. Tapi 2 ini menjadikan sampaian kelepek-kelepek. Meskipun cuma 2. Ditulis gak? Senjata setan itu ada 2, Bu. Pak, yang pertama asyahwat. Senjata yang setan yang pertama adalah syahwat. Semua maksiat itu baru dari sumber senjata setan yang pertama ini. Semua maksiat. Jadi senjata setan yang pertama namanya apa tadi? Syahwat. Syahwat itu apa sih? Syahwat itu adalah orang Indonesia selalu mengidentikan syahwat dengan lawan jenis. Betul? Padahal dalam bahasa Arab tidak. Tidak mesti. Syahwat itu adalah keinginan yang menggebu-gebu yang tidak dikontrol oleh syariat. Syahwat adalah nafsu yang menggebu-gebu tidak ditundukkan kepada syariat. Itu syahwat. Ya, syahwat. Keinginan yang luar biasa. Tidak terkontrol dengan syariat. Itu syahwat. Lah, syahwat ini, satu senjata setan ini melahirkan semua maksiat. Semua maksiat dari A sampai Z itu baru bermula dari satu senjata setan, belum yang lain. Satu senjata ini sudah melahirkan semua maksiat. Bapak Ibu, tidak ada maksiat yang bersumber selain dari syahwat, tidak ada. Semua maksiat yang dilakukan anak Adam itu baru karena satu senjata setan, yaitu apa tadi? Syahwat. Seorang mencuri karena syahwat terhadap harta. Seorang berzina karena syahwat dengan lawan jenis. Seorang menyuap karena syahwat terhadap kedudukan. Seseorang korupsi karena syahwat terhadap harta. Seorang berjudi karena apa? Syahwat terhadap harta. Seorang hasad kepada saudaranya karena dia syahwat terhadap apa yang dimiliki oleh saudaranya. Setuju? Tidak ada maksiat yang keluar dari syahwat, tidak ada. Karena semua maksiat itu sumbernya dari syahwat. Keinginan yang menggebu-gebu. Lah, semua maksiat itu, Bapak Ibu, baru bermula dari satu senjata setan. Apa tadi? Syahwat. Senjata yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Syubhat. Syubhat itu kerancauan berpikir dalam agama. Cara pandang yang salah dalam memahami agama. Paradigma yang keliru, menyimpang. Contohnya apa? Syirik, bid'ah, takhayul, bid'ah, khurafat, kalenne nyiroro kidul, ramalan bintang, semuanya percaya yang aneh-aneh. Liberalism, pluralism, terus apa lagi itu? Apa namanya? Hal-hal yang pemikiran yang diserang itu kalau syubhat itu. Ya. Hedonisme ya, ibu-ibu biasanya hedonisme ya. Sama bapak-bapak juga yang kaya-kaya itu. Jadi, saya ulangi nih. Kalau syubhat, mohon maaf, kalau syahwat melahirkan seluruh maksiat, maka syahwat melahirkan semua kerancuan berpikir yang salah tentang agama. Kalau syubhat ya, saya clear tadi. Oke. Okay. Kalau syubhat adalah kerancuan dalam agama. Syirik, khurafat, bid'ah, takhayul, liberal, mu'tazilah, pemikiran yang salah, dan seterusnya. Dua senjata setan ini lebih berbahaya mana antara syubhat dengan syahwat? Mana bu? Bapak? Bahaya mana? Ya tahu kalau bahaya dua-duanya itu. Kalau saya bahaya mana itu kan berarti komparatif, disuruh membandingkan. Busur apa busur? Duh busur kok mula malik itu. Jadi syahwat, jadi syubhat. Hah? Yang mana? Syubhat. Karena orang kalau kena senjatanya setan, kena panah yang pertama, yaitu apa tadi? Syahwat. Orang tahu kalau dirinya salah. Betul enggak? Orang kalau kena senjata setan yang pertama, tahu bahwa dirinya itu, aduh aku salah gitu. Aku kena goda setan ini. Saya salah. Ngakui. Tapi kalau kena anak panah yang kedua, apa tadi? Syubhat. Enggak ngaku kalau dia salah. Orang kalau melakukan bid'ah, enjoy, maka bahkan bisa nangis-nangis loh itu. Kita ini senang, Pak. Lihat umat Islam ini luar biasa semangat membela agamanya sekarang ini. Bangga. Berjuta-juta manusia menunjukkan bagaimana mereka ingin membela agamanya. Kalau lihat itu senang. Tapi yang lebih tidak senang lagi adalah ketika yang memimpin itu adalah para ahli bid'ah. Dan kita tidak sadar hal itu. Ya. Diajak solawatan bareng di jalanan. Itu yang menyedihkan. Karena yang dapat nama juga justru ahli bid'ah. Itu yang berbahaya, yang kita harus pahami. Sampai paham tak maksud saya? Itu yang berbahaya di situ itu. Yang dulunya semangat, tidak boleh melakukan bid'ah sekarang. Bid'ah juga bahaya, jangan dikira enggak bahaya. Ya, maka hendaknya kita itu yang kita harus hati-hati karena merasa benar semua. Kalau sudah melakukan bid'ah itu enggak merasa bersalah. Gitu ya. Terus selanjutnya itu ya senjata setan ya. Jadi kalau kita mengatakan setan itu musuh karena setan adalah bagian dari tauhid, maka kita harus tahu senjatanya syaitan tadi dan sudah kita jelaskan. Nomor dua, kita kembali ke materi. Kembali ke materi ya. Al-Hakim al-Zalim al-Mughayyir li-Ahkamillah. Pemimpin yang zalim, yang mengubah hukum-hukum Allah. Kawadid dustur. Seperti orang yang membuat hukum-hukum positif. Ngerti hukum positif? Apa hukum positif itu? Hukum positif itu hukum buatan. Hukum mati, hukum buatan manusia. Seperti KUHP itu. KUHP itu kan buatan Belanda. Ya yes, copy paste. Sama persis. Tapi sekarang yang di Belanda sana sudah di amendemen. Tapi kita masih mengikuti KUHP. Sama paham maksud saya? Jadi dulu ketika ditinggal Belanda, bangsa ini butuh pegangan cepat gitu lah. Pegangan apa? Perundang-undangan. KUHP yang miliknya Belanda dipertahankan. Bisa dipahami? Nah, terus KUHP sendiri itu di Belanda sudah dibolak-balik di apa? Diubah-ubah sesuai dengan di sini masih tetap. Ya, jadi orang nyolong ayam ketangkap itu hukum yang dipakai sama dengan hukum Belanda zaman dulu ketika zaman kolonialisme, gitu ya. Lah, enggak boleh membuat undang-undang selain hukum Islam. ya, karena legislasi ya betul lah, legislatif kan badannya, badan legislatif. Kalau proses membuat undang-undang namanya apa? Legislasi kan? Maksud saya salah. Legislatif kan badan pembuat undang-undang. Betul enggak? Saya mau tanya, yang buat undang-undang itu siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Wattini Wazzaitun ayat yang ke-8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik pembuat undang-undang? Agama negara kita itu mengandung menjalankan trias politika, betul? Pertama adalah legislatif, pembuat undang-undang, DPR, MPR, setuju? Yang kedua adalah eksekutif, pelaksana, tanfid, presiden, menteri, dan pemerintahan. Yang nomor tiga, yudikatif. Yudikatif artinya apa? Hukum, mahkamah, polisi, jaksa, dan seterusnya itu. Jadi seperti itulah. Legislatif itu adalah tugasnya dalam dunia demokrasi membuat undang-undang. Padahal membuat undang-undang itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Am lahum, silakan buka surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'un syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzan bihillah. Ataukah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum yang membuat syariat-syariat undang-undang untuk mereka minad-din malam ya'dan bila yang tidak diizinkan oleh Allah. Makanya hati-hati kalau kita sudah masuk ke parlemen buat undang-undang harus ditandatangani oleh semua itu. Yang partai Islam atau enggak partai Islam kalau sudah masuk mau enggak mau harus tanda tangan. Setuju enggak? Setuju apa tidak? Anda tanda tangan dalam hukum yang menyelisih hukum Allah. Nah, itu hati-hati. Makanya kan kita salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak ikut larut dalam dunia demokrasi. Nomor tiga, al hakim bi ghairi ma anzalallah. Pemimpin yang pemimpin atau hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 44 ini termasuk jenis apa? Tauhid. Baman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dengan selain hukum Allah, fa ulaika humul kafirun. Maka mereka adalah orang kafir, maka enggak boleh kita berhukum dengan selain Allah. Ustaz, apakah pemerintah Indonesia ini kafir semuanya? Ini kan pertanyaannya kan ujung-ujungnya gitu nanti. Sebelum sampai tanya saya dahului. Ya. Surat Al-Maidah berapa tadi? 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah atau barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, itu berhukum dengan hukum Al-Qur'an, fa ulaika humul kafirun. Kemarin kalau enggak salah sudah saya jelaskan, iya kan? Sudah belum? Sudah. Sampaian yang lupa. Jadi berhukum dengan hukum selain Allah itu ada tiga perincian, Bapak Ibu. Ditulis. Kecuali kalau yang sudah merasa belum enggak apa-apa. Berhukum dengan hukum selain Allah itu ada tiga perincian. Jadi enggak boleh kita serampangan kafir semuanya akhirnya dibom, enggak boleh juga. Ada perinciannya. Perincian yang pertama, seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan menganggap bahwa hukum Allah itu tidak relevan, tidak baik. Menganggap bahwa hukum buatan manusia lebih baik, lebih layak, lebih harus diterapkan. Sedangkan hukum Allah ini tidak relevan, sudah ketinggalan zaman. Kalau sampai meyakini seperti itu, maka surat Al-Ma'idah 44 berbicara. Buat apa hukum Allah itu sudah tidak laku itu? Ya, masa wanita laki-laki boleh nikah 4, tidak berlaku itu, itu tidak benar itu, menyelisih emansipasi wanita, zalim, ya, menyelisih human rights, hak asasi manusia. Berarti ini enggak sesuai, harus diamandemen hukum Allah ini, diganti. Dan yang diganti ini pasti benernya. Hukum Allah harus ditinggalkan karena enggak relevan lagi. Ini bahaya orang ngomong kayak gini. Al-Ma'idah ayat berapa? 44. Perincian yang nomor 2 adalah orang yang berhukum dengan hukum selain Allah. Tapi dia, mohon maaf, nomor berapa ini? 2 ya. Orang yang mengatakan bahwa hukum Allah itu sama dengan hukum makhluk. Hukum Allah itu baik, hukum positif buatan manusia juga baik. Mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh. Yang penting ayo ditegakkan supremasi hukum. Mau hukum Islam, ayo. Yang penting harus adil. Mau hukum positif manusia, gak apa-apa, harus adil. Yang penting sama-sama diterapkan, tinggal pilih. Ini boleh, sama-sama baik itu. Cuman, yang penting pelaksanaannya harus benar-benar ditegakkan. Sama-sama baik, gak apa-apa. Hukum Islam baik, luar biasa. Hukum buatan manusia juga tujuannya baik. Jadi sama-sama baik, tinggal pilih yang mana. Kalau disepakati yang hukum Islam, yo ayo yang serius. Kalau hukum buatan manusia, yo ayo yang serius, sama-sama ditegakkan. Kalau seperti ini, apa hukumnya? Kafir apa fasik apa zalim? Kafir. Kafir. Karena dia menyamakan hukum Allah dengan hukum makhluk. Dalilnya surat Ad-Din ayat 8. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemutus, sebaik-baik pembuat hukuman? Berarti nomor 2 hukumnya apa, Bu? Pak, jangan sampai salah paham loh ya. Gak boleh juga itu menyamakan makhluk. Yang nomor 3, orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi dia meyakini bahwa yang terbaik itu hukum Allah. Saya ngaku nih mas, yang benar itu Al-Quran Sunnah, tapi apa? Saya jadi hakim. Saya jadi hakim otomatis kalau memutuskan ya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tapi saya yakin dalam hati saya ini, ya, yang terbaik itu hukum Islam. Tidak bisa ditawar-tawar. Hukum Islam yang terbaik dan selalu relevan sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dan di berbagai tempat sekalipun selalu relevan. Tidak pernah hukum Islam tidak relevan. Selalu relevan pada setiap tempat dan zaman. Saya akui itu. Tapi gimana lagi yang saya ini kerjaannya jadi seperti ini. Ya, gimana lagi? Gimana kalau orang seperti ini? Orang seperti ini dikatakan dalam Al-Ma'idah 45, Al-Ma'idah 46. Al-Ma'idah 45 di ujung ayat dikatakan وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia orang zalim. Yang 46, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah maka dia orang fasik, zalim, fasik. Maka kita sebagai orang Indonesia yang sesuai syariat Islam kita taati sepenuh hati, harus. Tapi yang menjadi syariat Islam maka kita ingkari dalam hati kita. Tidak boleh juga kita membuat gerakan-gerakan makar yang justru ya merugikan kaum muslimin. Darah kaum muslimin harus dijaga, jangan sampai tertumpah. Selama dakwah masih jalan, isi kajian di mana-mana kita bisa menimba ilmu, lancar kita dakwai pelan-pelan ya. Seperti itu. Jadi sudah tahu pembagiannya Ibu? Nah, kita ya harus meyakini bahwa yang terbaik hukum. Dan saya tidak mengatakan semua hukum yang ada ini saya menyelisih syariat Islam, tidak semua ya. Artinya ada sebagian hukum-hukum yang diambil dari Islam. Tapi yang tidak sesuai Islam harus kita ingkari dalam hati. Bisa dipahami? Yang nomor berapa? 4. Termasuk jenis tauhid yang nomor 4 adalah alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah, yang mendakwahkan dirinya ngerti ilmu ghaib. Nah, ini dukun ini. Ramal, orang sakti, itu tauhid semuanya. Dalilnya mana? Surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui baik di langit maupun di bumi suatu yang gaib kecuali Allah. Bahkan Nabi aja enggak tahu. Nabi aja enggak tahu. Pak, Nabi Muhammad itu, Pak, waktu perang Uhud memakai dua dirak. Dirak itu baju perang. Baju besi itu loh, Pak. Itu Nabi Muhammad ini pakai dua baju besi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikhtiar, betul apa tidak? Berikhtiar karena Rasulullah enggak ngerti sak durungi pinarak. Sebagaimana orang-orang Jawa meyakini ada sebagian manusia itu sakti ngerti sak durunge pinarak. Artinya ngerti sebelum kejadian. Banyak yang meyakini seperti itu orang Jawa-Jawa itu. Menganggap kiai itu ngerti sak durunge pinarak. Bahkan ketakutannya kepada kiai melebihi ketakutannya kepada Allah, khawatir nanti ketahuan dan seterusnya. Ini enggak boleh. Ya. Maka di dalam Islam kalau sampai ada orang yadda'i ilmal ghaib, mengerti ilmu ghaib besok akan terjadi seperti ini tanpa didukung data sebab akibat, kalau misalnya mengerti ilmu ghaib atau memprediksi ilmu ghaib misalnya insyaallah sebentar lagi hujan ini. Boleh enggak kita seperti itu? Insyaallah sebentar lagi hujan. Ya bolehlah itu. Itu kan ilmu pasti, ada ilmunya. Ya? Seperti perakiran cuaca, boleh apa enggak? Ya bolehlah itu. Kan hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau ada mendung, ada petir, ini ilmu ilmiahnya kan gitu kan? Berarti akan turun hujan. Ini ramalan yang boleh, prediksi yang boleh berdasarkan ilmu. Bisa dipahami ya maksud saya. Tapi kalau ramalan ini benar-benar tidak ada ilmiahnya, ya tidak boleh ramalan seperti itu. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Riwayat Imam Muslim, barang siapa mendatangi tukang ramal, ya, paranormal, terus bertanya, meskipun enggak percaya, sekedar bertanya saja, lam tuqballahu salatun arba'ina laila, tidak diterima salatnya 40 hari. Meskipun enggak percaya cuma datang tok, itu salatnya enggak diterima 40 hari. Ini riwayat Muslim. Riwayat yang lain lebih tegas lagi nih, Pak. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi paranormal, dukun, tukang badai, tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, membenarkan ucapannya, diperintahkan kamu kerjakan ini, sembelih hewan ini, kamu akan melakukan aktivitas pada jam sekian, syaratnya sekian, dipercaya, dilakukan, faqad kafara, maka dia bisa kafir keluar dari apa yang dibawa Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah, para sahabat dan para ulama, ya, para ulama menganjurkan kita, bukan menganjurkan ya, para ulama menyampaikan ke kita tidak boleh sholat di belakang para penyihir, para dukun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman," Nabi Sulaiman tidak kafir, "walakinna syayatina kafaru," tapi setan-setanlah yang kafir. Mengapa setan kok kafir? Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan-setan mengajari manusia ilmu sihir. Ini gak boleh itu ya. Yang nomor 5. Alladhi ya'budun nas wa yad'unahu min dunillah wa huwa radin bidzalika. Orang-orang yang disembah oleh manusia dan dimintai oleh manusia selain Allah, dan dia ridho atas penyembahan tersebut. Surat Al-Anbiya ayat 29. Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah, barang siapa yang mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah sesembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka orang seperti ini akan kami balas dengan neraka jahannam. Mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, ya, seperti Fir'aun. Wa'lam annahu yajibu 'alal mu'min an yakfur bitauhid, ketahuilah wajib bagi seorang mukmin untuk mengingkari tauhid, hatta yakuna mukminan mustaqiman, sampai dia beriman dan lurus. Dalilnya adalah Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa mengkafiri tauhid dan beriman hanya kepada Allah, berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Urwah diartikan apa di situ? Tali ya. Yang bapak terjemahan, maka dia berpegang teguh dengan apa? Tali yang kuat. Kalau di tempat sampean diartikan apa, Bu? Buhul. Kok buhul? Tali aja, tali yang kuat. Lang bisamala wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat, Bu, perhatikan omongan saya, lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Ini adalah tafsir dari rukun tauhid yang saya terangkan tadi itu. Rukun la ilaha illallah ada berapa tadi? Dua, an-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Sama persis dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bitauhid, barang siapa yang mengkufuri semua tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Mana rukun yang pertama? Yakfur bitauhid, mengkufuri apa? Semua tauhid sembahan selain Allah. Berarti ini rukun apa namanya? Yang pertama tadi namanya apa? Penafian, peniadaan. Setelah itu wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini berarti rukun yang kedua apa tadi? Isbat, menetapkan. Wa hadhil ayat dalilun ala anna ibadatallahi la tanfa. Ayat ini menunjukkan bahwa beribadah kepada Allah itu tidak bermanfaat selama tidak menjauhi tauhid. Sampai nyembah sholat gak bermanfaat kalau sampai masih percaya dukun. Berarti kalau sampean sholat, sampean zakat, ini sampean menetapkan, betul enggak? Kalau sampean melakukan apa namanya jatang ke dukun, tukang ramal dan seterusnya, berarti sampean enggak punya rukun yang pertama. Sedangkan saya tadi katakan bahwa la ilaha illallah memiliki berapa rukun? Dua. Kalau satu rukun hilang, hancur tuh la ilaha illallahnya. Lah kebanyakan orang itu memiliki rukun yang menetapkan. Kebanyakan manusia itu, tapi enggak punya rukun yang pertama, yaitu apa? Meniadakan. Orang kafir Quraisy itu punya rukun yang kedua loh. Setuju? Setuju, menetapkan, tahu Allah itu Tuhan, itu tahu mereka itu. Punya rukun yang kedua. Tapi ketika mereka punya rukun kedua, belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Makanya ada harus ada dua rukun. Rukun menetapkan dan rukun apa tadi? Meniadakan. Meniadakan dulu ya, terus meniadakan. Termasuk juga riwayat Imam Muslim sekarang ini, lihat itu, Bu. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang apa? Mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan mengkufuri apa saja yang disembah selain Allah, haruma malu. Ini juga ada penetapan dan peniadaan. Selalu la ilaha illallah itu antara penetapan dan perhatikan lagi ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan jangan kau menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini berarti ada itsbat dan nafyu. Kemudian di sini di depan saya ini Bapak Ibu ada dua bab. Kita selesaikan sekarang apa akan datang? Selesaikan sekarang aja ya. Tidak ada nifak, ada kemunafikan. Kemunafikan dibagi dua. Kalau saya selesaikan sekarang berarti harus cepat bacanya. Perhatikan. An-nifakul akbar. Nifak, nifak itu amalianya. Munafik itu orangnya. Orang ini orang nifak. Nah ini tidak boleh. Keliru. Orang ini orang munafik. Kenapa kok munafik? Karena mengamalkan amalia nifak. Jadi nifak itu perbuatannya. Munafik itu orangnya. Kufur itu amalianya. Kafir itu orangnya. Islam itu amalianya. Muslim itu orangnya. Bisa dipahami? Baik. An-nifakul akbar, kemunafikan atau nifak yang besar. An-nifakul akbar idharul Islam bil lisan. Kemunafikan yang besar adalah menampakkan Islam melalui lisannya. Tetapi dia meyakini kekufuran dalam hati. Ya. Ini adalah kufur yang ini adalah kemunafikan yang besar. Seperti orang liberal, ada penista agama, malah membela penista agama. Malah mengolok-olok orang Islam, padahal dia Islam. Ini munafikun ma'lumun nifak, orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Orang liberal itu. Ini yang dikatakan Allah dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik ada di neraka yang paling dasar. Jare wong Jawa intipe neraka. Ngerti intip? Sampean gak wong desa. Kalau saya kan orang desa, tahu intip itu. Intip itu ibu saya dulu itu kalau masak nasi itu pakai apa? Pakai panci dandang, terus dipakai itu, pakai pawon. Ngerti pawon? Terus sampai gosong tuh yang bawahnya itu saya kecil dulu suka yang itu. Intip itu dikasih santan itu. Intip itu Allah gambarkan dalam surat apa tadi? An-Nisa 145, orang munafik itu ditaruh di neraka yang paling bawah. Masih mendingan orang kafir asli itu. Bahaya. Kalau kafir kan jelas, kelihatan. Ya. Ibarat ini ada sekumpulan kambing, orang kafir itu jelas-jelas serigala tuh. Nah, orang munafik ini serigala tapi berbulu domba, berbulu kambing. Jadi dombanya enggak tahu ternyata tuh tak kira konco, ternyata ini musuh. Nah, ini lebih baik. Makanya di Al-Qur'an surat apa tadi? Al-Baqarah ayat An-Nisa ayat 145 dikatakan innal munafik, ada di kitab kayaknya ya. Sama lihat di bawahnya itu. Surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal. Sungguhnya orang munafik itu ada di dasar yang paling bawah di neraka. Masih mending orang kafir, sama-sama bejatnya tapi orang kafir masih di atasnya. Panasnya enggak seberapa masih ya. Bukan enggak seberapa ya, jelas-jelas panas dua-duanya. Cuma kalau dibandingkan sama orang munafik lebih parah orang munafik. Ya. Pemimpinnya orang munafik itu siapa? Bu. Siapa? Setan. Di zaman Nabi itu loh, tokoh sentral munafik. Iya, tadi ada yang nyebut ibu tadi, benar Bu? Abdua, siapa? Ya kalau Abdua kan banyak Bu, Abdua bin Umar, Abdua bin Abbas, Abdua bin Ubay bin Salul, ditulis sih. An-Nifaq Akbar kasih titik dua, tokohnya di zaman Nabi adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini jahatnya luar biasa. Waktu perang Uhud, jumlahnya kaum muslimin ini 1000. Musuh sudah di depan nih, 300 orang dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul mengundurkan diri. Sengaja pura-pura ikut dulu untuk mengejonkan mentalnya pejuang-pejuang Islam. Sudah musuh di depan ini, balik dia. Berapa orang? 300. Jumlahnya orang kafir Quraisy 3000. Jumlahnya kaum muslimin awal-awal 1000, gara-gara belok 300 jadi 700. Ya. Tuh pengkhianatannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah contoh-contoh nifak yang besar, yang pertama takdzibur rasul, mendustakan nabi. Au takdzibu ba'dhi ma ja'a bi, atau mendustakan sebagian apa yang dibawa nabi. Jelas-jelas hadis sahih terus dikatakan itu tidak penting tuh hadis kayak gini ini untuk apa? Mendustakan hadis, mendustakan Rasulullah. Ini ciri orang munafik yang nifak akbar. Ini nifak yang mengeluarkan orang dari Islam ini. Yang kedua bughdur rasul, benci sama rasul. Wa bughdhu ba'dhu ma ja'a bi, dan membenci apa yang dibawa nabi. Bahaya ini, benci sama jenggot, benci sama jilbab, benci sama cingkrang. Tidak boleh. Membenci apa yang dicintai nabi tidak boleh. Nomor tiga, al-farah bi hazimatil Islam. Senang gembira kalau Islam kalah. Dan benci kalau Islam itu menang. Itu ciri orang munafik. Banyak contohnya. Lihat di Indonesia ini, ya Allah. Kalau kaum muslimin ini, kalau kemarin itu ya, ketika ada pembakaran masjid di mana? Di di Papua ya. Di mana? Tolikara. Ya. Seharusnya kan sedih nih kaum muslimin nih kan. Kenapa masjid sampai dibakar kan sedih. Malah ngomong. Ngomongnya apa? Ya itu harus mawas diri orang Islam di sana itu. Ya inilah gara-gara Wahabi di sana ini. Hari dibakar. Padahal ternyata usut punya usut. Ternyata dibakar itu masjid. Masjid mereka sendiri. Yang jadi imam ya mereka ini. Dari golongan mereka. Saking bencinya. Jadi gitu. Tapi kalau ada gereja dijaga. Karena persis itu. Tidak ada bedanya. Belas tidak ada. Al-Faroh bihasimatin Islam. Ya, tapi ketuanya ya. Kalau orang-orang awam ini gak ngerti gitu maksud saya. Yang ketuanya itu. Yang menghina. Malaikat Munkar Nakir dihina. Sama tahu kan maksud saya? Ya, seandainya saya sebut namanya halal, tidak berdosa sama sekali. Imam An-Nawawi menyebutkan membuka aib itu haram kecuali dalam 6 hal. Iya dah? Salah satunya itu. Orang yang ditokohkan sumber kesesatan dan khawatir umat akan mengikuti dirinya, boleh untuk dibongkar. Aibnya, kesesatannya kan ini berkaitan dengan maslahat umat, bukan pribadinya. Itu pribadinya, dia di rumah minuman keras urusan dia, nggak boleh kita bongkar ya. Tapi kalau di depan publik ya berbicara yang di situ merugikan kaum muslimin, harus dibantah orang itu, harus dibantah ya. Wallahu a'lam. Dan hati-hati, ini coba lihat surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sebenarnya orang munafik itu ada di bagian neraka yang paling bawah. Walihada wasallul kafirin bi ayataini wa wasal munafiqina bi 13 ayatin fi awwali suratil baqarah. Lihat dalam awal surat Al-Baqarah Allah berbicara tentang orang kafir dengan 2 ayat. Tapi Allah berbicara tentang orang munafik dengan 13 ayat. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai lihat deh. Allah berbicara sampai ayat-ayat pertama itu berbicara tentang orang kafir berapa? 2 ayat. Tapi berbicara tentang tentang orang kafir ada 2 ayat, tentang orang munafik ada berapa? 12 ayat pada awal-awal Al-Baqarah. Lebih berbahaya orang munafik itu. Makanya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerangi tentara-tentara salib yang diperangi dulu adalah ya ini tadi, orang-orang yang berbaju Islam dulu. Berbaju Islam tapi senang kalau Islam kalah, disikat dulu sama Salahuddin Al-Ayyubi. Wa nara sufiya muslimina yusalluna sumlakin khatarum azimun. Dan kami melihat orang-orang sufi, orang-orang Islam, mereka sholat, mereka puasa, tetapi bahaya mereka besar. Yufsiduna aqaidil muslimin. Ya. Merusak akidah kaum muslim. Orang-orang yang sekarang, ya maksudnya kita harus waspada kayak gini-gini itu. Harus waspada. Bahwa kita memang harus menghukum penista Al-Quran. Tapi jangan lupa juga, jangan sampai kita tertipu dengan seorang tokoh yang tokoh ini justru pendukung Syiah, justru Syiah itu lebih penista Al-Quran. Ya, kita menentang loh orang yang menistakan Al-Quran, siapapun orangnya kita tentang. Ya, tapi hati-hati juga, jangan sampai Anda melihat seorang tokoh yang tokoh itu justru adalah pelindung bahkan pembela Syiah. Dan itu maklum, bisa dilihat di YouTube, bisa dilihat di kaset-kaset, bisa dilihat di tulisannya. Makanya hati-hati, jangan mudah tertipu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus, fayubihuna doa khairillah, membolehkan doa kepada selain Allah, ke kuburan, ke keramat, ya sujud di kakinya orang yang dianggap orang soleh, lah itu tidak boleh ya. Wayatakiduna annallahu fi kulli makan, dan meyakini Allah ada pada setiap tempat. Enggak boleh. Allah ada di mana? Allah di atas aras. Dalilnya mana, Bu? Bahwa Allah ada di atas. Duh, ngaji kok. Kan sudah lama ngajinya nih, ya. Saya tanya. Allah di atas aras, Allah di atas langit. Mana dalilnya? Saya kasih tahu dalil yang saya yakin sama sudah Pak apal. Saya enggak ngasih dalil yang sampean enggak hafal, nanti repot ngapalkannya. Pegang nih, dalil yang sampean sudah hafal dan jangan dilupakan. Subbihisma rabbikal a'la. Subbihisma rabbikal. Artinya apa? dan sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, sampean kalau sujud diperintahkan Nabi apa? Baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kali lagi, bahwa Allah ada di atas aras. Hah? Gimana? Sampean sudah hafal juga ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Mana dalilnya? Segi pendalilannya mana? Ini padahal yang saya sampaikan ini dalil-dalil yang sudah sampai hafal ya. Cuma enggak kepikiran ternyata itu dalilnya gitu. Betul enggak? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Saya mau tanya kepada panjenengan. Kami turunkan. Turun itu dari bawah ke atas apa dari samping ke kanan ke kiri apa dari atas ke bawah? Berarti Allah di mana? Di atas, termasuk kisah Isra dan Mi'raj. Jadi banyak dalilnya itu. Hanya orang yang apa mengikuti hawa nafsu yang tidak menerimanya itu. Terus fitrah kita kalau sampean berdoa itu sampean merasa Allah di samping sampean apa Allah di atas? Fitrah kita loh ya. Terus gak pakai dalil, gak pakai apa. Fitrah, perasaan sampean nih. Kalau sampean berdoa, itu Allah di samping sampean apa di depan sampean? Di atas. Itu fitrah. Fitrah itu gak mungkin mengingkari. Ya, jadi dalilnya banyak. Pertama, sabihisma rabbikal a'la. Kedua, doa sujud yang diajarkan Nabi. Subhana rabbiyal. Lah, ketiga, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus, dalil fitrah itu belum yang lain-lain ya. Yang lain yang lebih tegas adalah Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah Maha Rahman ya ada di atas arsy. Terus wa yanfu wa uluwallah, mereka itu mengingkari ketinggian Allah ala arsyhi. Kebanyakan orang-orang sufi seperti itu. Mukhalifin Al-Quran, mereka mengingkari Al-Quran wal hadis dan hadis Nabi. Tinggal satu judul kita selesaikan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan membahas tentang wali, tentang karomah. Bagaimana karomah yang sesungguhnya dan tidak besok. Sekarang kita habiskan dulu An-Nifaqul Asghar. Kalau yang kita sebutkan tadi kan kemunafikan yang besar, betul? Sekarang nifaq yang kecil. Nifaq kecil ini diistilahkan oleh para ulama nifaq amali. Seperti hadis yang berbunyi ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayat tanda-tanda orang munafik ada tiga, kalau bicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya dia khianat. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Lah, orang yang nifaq akbar pasti dia nifaq kecil. Tapi orang nifaq kecil ini belum tentu nifaq besar. Paham maksud saya? Orang kalau melakukan nifaq yang pertama tadi itu, yang saya sampaikan pertama tadi, pasti dia nifaq kecil juga ikut. Tapi kalau orang terjatuh pada nifaq kecil ini, belum tentu dia nifaq besar. Kalau nifaq besar tadi terancam dengan An-Nisa 145. Tapi kalau nifaqnya nifaq yang nomor 2 ini, yang amal, yang ringan, yang kecil, seperti kalau dia bicara dia dusta. Ini orang Islam juga banyak seperti ini. Betul? Ya, tapi kalau gak sampai ke derajat benci sama Islam, insya Allah dia masih nifaq amali. Tidak sampai nifaq i'tiqadi. Ada hadis lain, ada 4. Tanda orang munafik. Yang pertama, kalau bicara dia dusta, kalau dia berjanji dia ingkar, tidak menepati. Oh, mohon maaf, kalau berjanji dia menyelisihi, kalau dia membuat perjanjian dia curang, kalau dia yang terakhir itu apa? Kalau dia dipercaya dia khianat. Itu ini kok 1, 2. Kalau dia bertikai dia bercurang. Iya. Apa? Berbuat keji. Iya. Jadi ini amali. Selama dia tidak membenci Islam, maka dia enggak sampai terancam dalam surat An-Nisa 145. Jadi 145 adalah nifaq yang akbar. Ya. Wahatan nifak la yukhrij sahibahu minal Islam. Jenis nifak yang seperti ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Beda dengan yang pertama tadi itu. Illa annahu minal kabair. Tapi ini termasuk dosa besar. Imam Tirmidzi mengatakan, makna hadza inda ahli ilmi nifak amali, ini oleh para ahli ilmu dikatakan nifak amal, bukan nifak akidah. Wa inna makana nifakut takdzib ala ahdi Rasulillah. Wa hadhil fusul arba'ah mutaqaddimah ma'khudah min kitab Muqarrar Tauhid bin Tasrif. Ya demikianlah, sudah selesai. Jadi intinya terakhir ini nifak ada dua, nifak besar dan nifak kecil. Nifak besar ini berkaitan dengan akidah. Kalau nifak kecil berkaitan dengan amalia. Orang yang kalau nifak besar akidah pasti dia nifak kecil ikut. Tapi kalau nifak kecil belum tentu dia nifak besar. Demikian. Ya mohon maaf, memang kajian tauhid itu memang ya pedes ya. Karena memang harus menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dan hal-hal yang boleh ya. Memang harus ada kajian tauhid, ada juga kajian rumah tangga, ada juga kajian bisnis perbankan, ada juga kajian tentang akhlak, ada kajian tentang sopan santun, adab-adab. Memang kajian itu banyak. Tapi kalau kajian tauhid ya, ya memang mau enggak mau harus menyampaikan yang salah-salah. Jadi ustaz, saya ngaji tauhid ini malah kok apa namanya, kok jadi umat ini kayak terpecah belah nih gara-gara ngaji tauhid ini, ustaz. Kita jawab, iya Bu, memang Islam datang itu memecah belah umat. Jadi kalau ada yang mengatakan ini ngaji tauhid ngaji memecah belah umat, kabeh salah, kok harus yang benar. Kan gitu kan? Kita katakan, ya memang begitu, Islam datang itu nyalana wong. Islam datang, Al-Qur'an mengatakan pertama kali saja, coba-coba. Selain buka tuh surat, Islam datang itu memang membedakan manusia. Kalau ada orang mengatakan kita itu jangan gitu, harus bersatu, jangan membeda-bedakan manusia. Loh, Islam datang ini Al-Fatihah itu sudah membagi manusia. Al-Fatihah saja itu sudah membagi manusia. Setuju? Menurut Al-Fatihah manusia ada berapa? Busur, sampai bisa ingat busur. Ah, ayo. Al-Fatihah itu membagi manusia menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, an'am ta'alihim, orang yang diberi nikmat. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkahi. Al-maghdub. Yang ketiga, al-dhalin, orang yang tersesat. Jadi kalau mengatakan ini ngaji kok memecah belah umat, itu memang Islam itu seperti itu. Al-Fatihah datang aja mengklasifikasikan manusia menjadi tiga kategori. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkahi, orang yang tersesat. Itu pembukaan Al-Fatihah loh. Setelah Al-Fatihah ganti apa? Al-Baqarah. Sama lihat Al-Baqarah awal-awal tuh, orang kafir sifatnya seperti ini. Setelah itu orang munafik sifatnya seperti ini. Kan gitu kan? Jadi makanya salah satu namanya Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu kan banyak namanya, di antara Al-Huda petunjuk. Al-Furqan, nama Al-Qur'an itu Al-Furqan. Sama yang tahu apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Memang Islam itu membedakan yang benar sama yang enggak benar. Makanya Nabi Muhammad itu kan gini Pak, saya akhiri dengan cerita ini nih ya. Ketika Rasulullah ini mendakwakan tauhid, kan banyak yang ikuti tuh awal-awal tuh, orang lemah-lemah itu. Maka pembesar-pembesar kafir Quraisy keteteran ini. Waduh, Muhammad tambah wakai ini, pendukungnya. Bagaimana caranya ini? Sepakat mereka. Apalagi sebentar lagi musim haji. Kuatir-kuatir Muhammad ini mendakwai Jazirah Arab. Orang-orang datang haji itu didakwai. Nanti Islam malah tersebar, ini bahaya. Kredibilitas kita sebagai orang Quraisy, pusat penyembahan apa? Patung, bisa jatuh nama kita di depan Jazirah Arab nih. Bagaimana kita ini membendung dakwahnya Muhammad? Sepakat mereka. Ayo kita sepakat, kita satukan kata, kita stempel Muhammad dengan satu julukan. Jangan sampai kita ini berbeda-beda, nanti malu di depan Arab-Arab lainnya. Ayo kita sepakat satu kata tentang Muhammad. Apa enaknya kita ini? Kata-kata apa yang pas untuk Muhammad ini? Perhatikan. Yang pertama usul. Bagaimana kalau kita katakan saja bahwa Muhammad ini seorang dukun? Ya, tadi itu ada seorang tokoh Quraisy mengatakan, ayo, mana pendapat kalian? Ya, siapa enaknya Muhammad ini kita juluki gitu ya? Orang ini menggiring opini di depan masyarakat gitu lah. Apalagi sebentar lagi jemaah haji datang. Ayo, siapa yang usul gitu kan? Yang pertama kita katakan saja Muhammad ini apa? Dukun. Maka orang yang ngomong tadi mengatakan, oh, enggak mungkin Muhammad dukun itu. Kita itu pasti Gak ada yang percaya orang Arab kalau Muhammad dukun. Bahkan kita lo tahu bahwa Muhammad itu bukan dukun. Dukun gak seperti itu. Yang lain gitu kan. Oke, kalau gitu kita katakan saja. Dia itu adalah seorang majnun, orang gila, kena jin. Majnun dari bahasa Arab, Pak. Janna ya junnu, jun. Majnun, orang gila, kena jin. Kita katakan saja Muhammad kena jin. Bagaimana? Ya jelas tidak mungkin Muhammad kok kena jin. Lih Muhammad perangainya baik, akhlaknya baik. Pasti tidak ada yang gugu. Coba cari yang lain. Ada lagi. Bagaimana kalau penyair saja? Kata-katanya kan bagus tuh, memikat orang. Kata yang ngomong, oh tidak mungkin kalau penyair itu. Syair itu tidak seperti itu. Kita tahu, kita ini orang Arab, ngerti syair. Muhammad bukan penyair. Penyair, syair itu kan kalau sama belajar bahasa Arab. Syair itu ada intonasinya harus sama dan seterusnya. Muhammad gak seperti itu. Yang diomongkan jelas-jelas bukan syair. Yang lain. Ngomong. Yang terakhir nih. Gimana kalau penyihir saja? Karena Muhammad ini membuat orang ini terkesima dengan ucapannya. Orang itu ngikuti dia. Kata orang ini, gak mungkin kalau penyihir. Kita tahu penyihir itu buhulnya. Bagaimana dia menyimpan apa namanya makanan jinnya dan seterusnya. Kita tahu. Muhammad gak mungkin penyihir. Coba yang lain. Akhirnya yang lain kepegelen sampai ini ngomong-ngomong dewe. Nyuruh orang-orang ngasih pendapat. Kita sudah ngomong satu, dua tuh sampai tolak kabeh. Kok sekarang nyuruhnya? Sekarang sampai dewe apa? Gitu kan. Sampai buka di Rokhiul Maktum ini. Kisah ini ada ini. Akhirnya ya sudah. Setelah saya teliti dari omongan-omongan kalian ini. Yang paling dekat. Perhatikan ya. Yang paling dekat kita juluki Muhammad itu penyihir. Mengapa? Karena Muhammad ini menyihir. Seperti sihir itu kan, penyihir itu kan memisahkan suami istri, betul? Betul? Di dalam Al-Quran kan dikatakan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Setan itu pakai ilmu sihir memisahkan suami istri. Lah Muhammad ini mirip, karena apa? Kan banyak yang satu Islam, pindah ikut Nabi, yang satu murid. Kan gitu kan? Ketika Rasulullah berdakwah kan ada suami banyak yang cerai itu. Ada yang ikut Nabi, otomatis masuk Islam, gak boleh nikah sama orang kafir, cerai. Bahkan ketika perang Badr itu, ada seorang anak berhadapan dengan bapaknya. Ada seorang paman berhadapan dengan ponakannya. Ya, dalam perang Badr juga itu, Zainab istrinya, anaknya Nabi kan terpisah dengan suaminya. Suaminya Abul As, mantunya Nabi, berpisah. Maka cocok wis penyihir saja. Artinya apa? Artinya, bentuk ucapannya orang kafir Quraisy menjuluki Nabi Muhammad penyihir, salah satu sebabnya dikatakan penyihir adalah apa? Memisahkan. Berarti memang Islam itu apa? Memisahkan. Gitu loh ya, jadi memang harus jelas mana blok putih, mana blok hitam. Itulah kaji tauhid. Jadi ya memang mohon dimaklumi maksud saya apabila kata-kata saya dalam kajian ini sangat panas di telinga barangkali, ya tapi memang inilah tauhid. Kecuali kalau kita ngaji rumah tangga ya beda lagi kata-katanya yang harus diubah. Dan kalau ngaji tauhid ya mau enggak mau harus seperti itu. Itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, terkadang kita mendengar pernyataan jangan merasa paling benar. Bagaimana kita menimbang pernyataan ini? Ya memang kita gak boleh merasa paling benar. Kalimat ini kalimat yang hak, benar, tapi kadang-kadang diinginkan jelek darinya. Jadi kita tidak boleh merasa paling benar. Itu gak salah ucapan itu ya. Tetapi ada saatnya kita wajib merasa benar dan dia salah. Ketika kita lihat orang ya, dia meyakini bahwa orang yang sudah wafat itu masih bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Dan dalam hal ini kita harus merasa benar. Karena Allah sendiri yang mengabarkan bahwa mereka itu tidak bisa mendengar. Wa in sami'u, kalaupun mereka mendengar, lam yastajibu, mereka tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang memintanya. Jadi jangan merasa paling benar, ini kalimat yang tidak salah, kalimat benar ya. Tetapi prakteknya juga kadang-kadang disalahgunakan. Tergantung dalam konteks yang mana. Kalau dalam masalah syirik sama tauhid, ya harus kita katakan ini salah. Tapi kalau dalam hal-hal yang masalah sosial, masalah tindakan, maka kita gak boleh merasa paling benar sendiri. Harus mendengar dari orang lain ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum orang yang membaca zodiak dan mempercayainya? Apakah masuk ke dalam orang yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari? Atau jatuh ke dalam kekufuran? Kalau membaca zodiak saja, sholatnya tidak diterima 40 hari. Tapi kalau dia percaya isinya zodiak, dia bisa keluar dari agamanya Nabi Muhammad. Makanya jangan baca. Saya enggak percaya, saya cuma baca-baca doang. Kalau sampai baca, pasti akan masuk dalam hati Anda sesuatu. Saya ini enggak percaya, saya cuma senang baca-baca doang. Iya, sampai baca sekarang. Lihat nih, asmara saya bagaimana, keuangan saya bagaimana. Kan gitu kan? Setelah dibaca, cocok ini, mesti gitu. Makanya enggak boleh. Orang baca tok itu gak diterima 40 hari. Sama dengan dia mendatangi peramal. Atau menanyakannya, membaca. Tapi kalau percaya, ya malah bahaya itu. Makanya jangan baca kayak gitu-gitu ya. Zodiak itu gak boleh dipercaya. Siapa yang sebenarnya disebut ulama? Ya ulama. Siapa yang disebut ulama? Ya ulama, orang yang alim. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Orang yang mengembang Al-Quran dan Sunnah. Kan Rasulullah mengatakan, innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Li'annal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, uang emas, wa dirham dan uang perak. Wa innama warasatul ilma. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Apakah Ustadz habaib di Indonesia yang tidak menjalankan sunnah atau malah mencela sunnah Rasulullah layak untuk disebut sebagai ulama? Ya layak saja ulama. Ulama kan ada dua. Ulama su sama ulama. Ulama su itu bukan ulama sok ya. Su itu bahasa Arab. Su artinya lawan kata dari hasan. Hasan artinya apa? Baik. Hasanah itu baik. Kalau su itu sayyi'ah. Su jelek. Jadi habaib itu atau ahli bait nabi itu, kalau dia benar-benar ahli bait nabi, maka kita harus mencintainya. Ya. Di Saudi banyak itu habaib-habaib yang ahli bait yang masya Allah, yang luar biasa. Yang 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sebagian di antara mereka melalui kami, Stay Ali bin Abi Thalib mengundang. Ya, kebetulan datang ada 2 habaib, 2 ahli bait, ya, dari Arab Saudi. Untuk ceramah di Al-Akbar. Sudah deal itu, sudah deal. Sudah semua sepakat kan. Dulu kan ada sesudes juga datang. Itu kan melalui kita dulu. Lah, terakhir kemarin itu 2 orang. Ya, Pak Alwi. Ngerti Pak Alwi ya? Habaib, Habaib. Marganya marga Pak Alwi. Karena orang Arab yang ada di Indonesia itu terpecah jadi 2, Pak. Jangan dikira sama. Orang Arab yang ada di Indonesia, orang Arab-Arab Indonesia ini terbagi jadi 2. Arab Sheikh sama Arab Ba'alwi. Arab Sheikh ini biasanya organisasinya itu Al-Irsyad. Kalau yang Sheikh, kalau yang apa tadi? Yang Ba'alwi, Habaib, ini organisasinya biasanya Jami'atul Khair, Al-Khairiyah. Yang Habaib ini biasanya Sufi-Sufi. Ba'alwi yang Sufi-Sufi, suka mauludan, suka sholawatan, ini yang Habaib. Adapun yang Sheikh gak mau. Kalau bahasa Jawanya, yang Syekh itu Muhammadiyah, yang Habaib itu NU, gitu loh. Jadi mereka juga pecah. Mereka juga pecah. Lah, apa namanya? Kalau benar-benar ahli bait ini ahli bait Nabi, dia mencintai sunnah Nabi, kita punya 2 kemuliaan dia. Sebagai ulama, kedua sebagai ahli bait Nabi. Dan kita harus mencintainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika diperintahkan oleh Allah turun ayat wa andir asyiratakal akrabin, surat Asy-Syu'ara, dan dakwakanlah Islam. Muhammad, Nabi Muhammad langsung naik bukit Shofa, dipanggil satu persatu, wahai Abdi Mana, wahai Abdi Sams, wahai Bani Hasim, disebut semuanya orang Quraisy. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, aku enggak bisa nolong kalian pada hari kiamat. Wahai Abbas, pamanku, selamatkanlah dirimu dari api neraka, aku enggak bisa nolong kalian. Wahai Sofia, bibiku, bibi Nabi, selamatkanlah dirimu dari api neraka, aku enggak bisa nolong kalian. Terakhir perhatikan, wahai Fatimah, anakku, anaknya Muhammad, ambillah hartaku sesuka hatimu di dunia, tapi di akhirat aku enggak bisa nolong kalian. Barang siapa yang diperlambat oleh amalnya, tidak bisa dipercepat oleh nasab keturunannya. Berarti patokannya bukan nasab, tapi apa? Amal. Anaknya Nabi Nuh saja, ahli baitnya Nabi Nuh, tapi dia masuk neraka. Jadi yang menjadi patokan adalah apa tadi? Amalnya sesuai sunnah apa tidak, bukan sekedar keturunan. Wallahu a'lam. Anaknya Abu Jahal, orang yang Fir'aunnya hadil ummah, kata Nabi, Fir'aunnya umat kita ini, ya Abu Jahal itu. Itu saja punya anak luar biasa. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Dia ini di zaman Abu Bakar termasuk yang menumpas nabi-nabi palsu itu, Ikrimah. Selain baca tuh, anaknya Abu Jahal masuk Islam, pendekar, membela Islam dan gugur di medan perang. Ikrimah, anaknya siapa? Ini menunjukkan nasab dia, sudah nasabnya sendiri-sendiri gitu. Bisa dipahami, Ibu? Ada orang nasabnya baik, anaknya jelek, seperti kisah Nabi Nuh, dan ada orang jelek sejelek-jeleknya, anaknya baik. Jadi ya, itulah dunia ya. Apakah jika saya tidak setuju mereka disebut ulama, saya termasuk orang yang munafik? Ya intinya gitu ya, intinya kalau dia benar-benar komitmen terhadap ajaran Islam, ya dia ulama. Tapi kalau ternyata dia tidak komitmen dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka mungkin secara bahasa dia ulama, tapi secara hakikat dia tidak ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikutkan keluarga menjadi donatur tetap panti asuhan atau yang lain tanpa pengetahuan yang bersangkutan, apakah termasuk amal yang disembunyikan? Mengikutkan keluarga menjadi donatur tetap panti asuhan atau yang lain tanpa pengetahuan yang bersangkutan, apakah termasuk amal yang disembunyikan? Loh, gimana menjadi donatur kalau dia gak tahu? Saya ulangi ya, mengikutkan keluarga menjadi donatur tetap panti asuhan atau yang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, apakah termasuk amal yang disembunyikan? Apakah bisa saya jadi donatur? Mengatasnamakan. Dalam? Mungkin mengatasnamakan. Mengikutkan keluarga menjadi donatur tetap di sebuah panti asuhan. Saya kepala rumah tangga, anak saya ikutkan semua sebagai donatur. Kan gitu kan? Tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Anak saya gak ngerti kalau dia itu donatur. Loh, donatur itu kan kalau nyumbang, bagaimana gak ngerti? Semen paham maksudnya. Tapi kalau yang dimaksud ini, dia jadi donatur tapi tanpa disebutkan apa? Namanya ya gak apa-apa ya. Apakah bisa ditujukan untuk almarhum ayahanda? Apakah bisa ditujukan untuk almarhum ayahanda? Berarti ini berkaitan dengan sedekah dari si mayit gitu ya. Seorang bersedekah diniatkan dari si mayit, boleh. Dari Abdul bin Abbas, juga hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari, dari Sa'id ibn Ubadah. Sa'id ibn Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi qattu fiyat wa ana ghaibun anha. Ya Rasulullah, ibundaku wafat, sedangkan aku gak sempat mengetahui wafatnya. Apakah kalau saya bersedekah, ya Rasulullah, akan sampai pahalanya ke ibundaku? Kata Rasulullah apa? Tasaddaq, bersedekahlah dan pahalanya sampai ke ibundamu. Jadi boleh. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya, apakah bisa diterima sebagai amalan jariah? Iya bisa, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalnya panjenengan punya keluasan rezeki, panjenengan membangunkan masjid, diniatkan, ya Allah, hadza an abi, ya Allah, ini dari bapakku. Boleh apa tidak? Boleh. Sama lihat tuh di depan Masjidil Haram itu kan ada tulisan waqaf Al-Malik bin Abdul Aziz. Waqaf dari Raja Abdul Aziz. Padahal Abdul Aziz sudah wafat lama, tapi bangunannya diatasnamakan siapa? Raja Abdul Aziz. Tidak apa-apa. Ya, jadi tidak mengapa ya. Dan apakah bisa dianggap jariah? Iya, bisa dianggap jariah. Termasuk sampean sedekah buku ditaruh di panti asuhan, kitab-kitab ahlu sunnah, amal jariah. Selama dibaca sama santri-santrinya, pahala yang ngalir ke sampean, ngalir ke bapak sampean. Nah itu penting ya, carilah hal-hal yang seperti itu. Termasuk amal yang bisa sampai ke orang tua yang sudah wafat adalah menyambung tali silaturahimnya orang tua. Itu ya. Kalau kita punya orang tua yang sudah wafat, maka ingat-ingat siapa saja yang dulu disenangi oleh bapak kita, terus kita sambung, itu pahalanya akan ngalir ke bapak kita. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Di depan saya sudah habis pertanyaannya. Silakan. Untuk orang yang pernah melakukan syirik itu, apakah dosanya bisa diampunkan dan bagaimana kalau? Ya, apakah orang yang pernah berbuat syirik diampuni dosanya? Iya, diampuni. Ya, Abu Bakar Umar pernah melakukan kesyirikan, sahabat pernah melakukan kesyirikan dulunya. Tapi dia masuk Islam. At-taubatu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti dia tidak berdosa. Seperti dia tidak pernah berdosa. Kembali. Ya, innal hasanat yudzibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaik-kebaikan akan menghancurkan kejelekan-kejelekan. Terus bagaimana dengan firman Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima atau Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang lain. Maksudnya itu kalau sampai ke bawah mati. Kalau orang melakukan minuman keras, judi, mati sebelum tobat, kemungkinan diampuni Allah? Saya mau tanya, kemungkinan diampuni Allah? Hah? Bisa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Ditimbang, Mas. Selama belum syirik itu ditimbang dulu. Mana yang apa? Apa? Memang dia melakukan perbuatan yang negatif kan gitu kan, tapi dia juga punya amal-amal, mungkin punya sedekah sirri, nolong orang yang susah, ditimbang gitu. Tapi kalau orang itu sudah apa? Syirik ke bawah mati, sudah enggak usah ditimbang, langsung masuk neraka dia. Takhalan. Ya. Orang kalau melakukan kesyirikan, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya bisa tobat, bagaimana cara tobatnya? Kembali ke pangkuan Islam, meninggalkan sesembahan selain Allah, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirik, dari menyembah selainmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu dalam hal yang tidak aku mengetahuinya. Jadi Rasulullah itu berlindung dari kesyirikan. Nabi Ibrahim, lihat Nabi Ibrahim, surat Ibrahim ayat 35. Di antara doanya Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari berbuat syirik menyembah selainmu. Padahal anaknya beliau itu nabi loh ya. Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak nabi. Siapa? Yakub. Yakub punya anak jadi nabi namanya Yusuf. Jadi anak keturunannya nabi semuanya. Itu saja. Masih takut Nabi Ibrahim. Apalagi bapak kita bukan nabi, anak kita bukan nabi, dan kita juga bukan nabi. Jadi kita harus lebih takut terhadap kesyirikan. Sudah? Kayaknya sampai ini pengen ngomong sudah gitu ya. Cuman kok malu semua. Ya sudah, saya saja yang ngomong. Sudah selesai. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas masalah wali, masalah karomah, masalah perbedaan walinya Allah dan walinya syaitan. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.